bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali, kuharapkan agar engkau sabar menanti. Cintaku.